Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Para asatidah yang saya muliakan dan yang saya hormati, asatidat, kemudian anak-anakku, anak-anak ahlus sunnati wal jamaah, rijalan wanisa yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama kali kata yang saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum, selamat datang di pondok pesantren Imam Syafi'i Sumbawa Besar. Tentu bagi kita semuanya, kami secara khusus para asatidah dan asatidat, sangat-sangat bergembira dan sangat-sangat menyenangkan bertemu dengan anak-anak muslimin ahlus sunnah wal jamaah yang tadi sudah disebutkan dengan mengarungi lautan daratan yang begitu panjang, luas, berbagai macam ujian dan cobaan. Ini tentunya patut untuk disyukuri, menempuh jarak yang sangat jauh untuk kemudian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan abi dan umi, meninggalkan adik-adik, saudari-saudari, untuk kemudian berangkat menuju tempat belajar ilmu agama. Maka ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan kita. Maka oleh karena itu, saya secara pribadi sangat-sangat bergembira bertemu dengan anak-anak kami, anak-anak ahlus sunnati wal jamaah. Lalu kemudian kita akan sama-sama hidup di lingkungan pondok pesantren yang mungkin dari rumah tidak pernah membayangkan atau tidak pernah tergambar kok kondisi pondoknya seperti ini, sederhana, banyak kekurangan. Tapi saya berharap, kami berharap bukan itu yang dilihat dan dicari, empuknya tempat tidur, kemudian semua fasilitas terpenuhi, Saya yakin bukan itu yang dicari, sampai kemudian harus melewati lautan, daratan yang begitu jauh. Semoga niat kedatangan anak-anak kami ke sini, ingin bergabung pertama kali bersama Ahlus Sunnati wal Jamaah, lalu ingin menimba apa yang dimiliki oleh ustaz-ustaz yang ada di sini, barakallahu fikum, dan ustazah-ustazah yang ada di lingkungan pondok pesantren. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatat perjalanan kalian sebagai perjalanan yang bernilai ketaatan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan dada kepada kedua orang tua, berikut memberikan bantuan kepada mereka di dalam mendorong, menyuruh, menganjurkan kalian untuk belajar agama. Anak-anakku yang saya hormati dan saya cintai, ada satu hal yang saya mengajak kalian semuanya untuk berangkat bersama-sama. Pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk beragam-ragam bentuknya. Yang ada di bumi, yang ada di langit, dan yang ada di antara keduanya. Di antara makhluk ciptaan Allah itu, ada yang memang telah disiapkan tempatnya kelak di dalam, di akhirat, tempat kembalinya. Makhluk-makhluk yang lain dari binatang, tumbuh-tumbuhan akan dijadikan tanah oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dari makhluk itu ada yang disiapkan tempatnya kelak di akhirat. Di dalam surga atau di dalam neraka. Dua makhluk ini, siapa ya Hasan, yang nanti akan menempati di dalam surga dan di dalam neraka? Manusia dan jin. Berarti kita masuk di dalamnya. Nah, saya ingin gambarkan kepada segenap putra-putri Ahlus Sunnati wal Jamaah, di kehidupan dunia ini sebagai tempat pengujian hidup, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa nanti yang akan lulus untuk memasuki surganya Allah atau gagal memasuki neraka, na'udzubillahi min dzalik. Karena dunia ini adalah tempat diuji dan dicoba, maka salah satu ujian dan cobaan di dalam hidup manusia dan jin itu adalah beribadah. beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ujian, cobaan. Sekali lagi, termasuk dari, jangan ada yang ngomong, ya, jangan ada yang ngomong, Angga, kalau ndak Ustaz suruh keluar. Ya, duduk, ndak boleh ngomong. Itu siapa namanya? Zilan. Duduk yang bagus. Jangan nyandar. Termasuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah beribadah kepadanya. Sekarang terkait dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian, banyak ragamnya, banyak bentuknya. Nah, di antara bentuk ibadah yang sangat tinggi, sangat besar adalah belajar ilmu agama. Siapa yang tidur itu? Haris. Termasuk dalam ibadah yang tinggi dan besar. Apa tadi? Termasuk dari ibadah yang tinggi dan besar adalah belajar ilmu agama. Bahkan para ulama menyebutkan belajar ilmu agama termasuk dari afdolil jihad, jihad yang paling utama dan besar, termasuk dalam jihad, ya, tadi ibadah, kemudian belajar ilmu agama, termasuk dalam jihad yang sangat besar. Ada yang tahu jihad? Berjihad? Apa berjihad itu? Apa berjihad? Siapa namanya? Ahnaf. Apa berjihad Ahnaf? Tidak tahu. Ridha? Apa itu berjihad? Perang. Katanya ridha, jihad itu artinya perang. Benar. Belajar ilmu agama adalah peperangan. Ya. Sekali lagi, belajar ilmu agama adalah jihad. Arti jihad berperang. Yang namanya berperang, terkadang menang, terkadang apa? Kalah. Yang namanya berperang. Nah, sekarang siapa toh yang kita perangi melalui majelis ilmu? Siapa yang kita perangi melalui majelis ilmu? Barakallahu fikum. Saya ulangi kembali. Belajar ilmu agama termasuk dalam ibadah yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, belajar ilmu agama termasuk di dalam min afdalil jihad. termasuk dalam jihad yang sangat utama. Tadi disebutkan sama Ridha, jihad itu artinya perang. Berarti Sofwan, belajar ilmu agama kok dikatakan perang? Perang melawan siapa? Ya, mari kita coba kenali peperangan supaya kita tahu bahwa ternyata belajar ilmu agama itu berperang. Seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan perang jihad. Umar, ya, tingkatan-tingkatan perang. Maka tingkatan jihad yang beliau letakkan yang paling atas, yang paling pertama, yang paling terdepan, yaitu jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu kita. Ini adalah jihad yang paling tertinggi dan paling teratas. Kenapa? Kita tidak akan bisa berjihad melawan setan, berjihad melawan orang-orang kafir, kalau kita tidak mampu menjihadi diri kita sendiri. Tidak mampu memerangi hawa nafsu kita. Ya. Saya ulangi kembali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tingkat jihad yang paling tinggi apa tadi? Apa? Jihad melawan nafsu kita. Barakallahu fikum. Nah, sekarang dengan apa kita menjihadi melawan hawa nafsu kita? Ngasa golok? Enggak. Dia itu ada di dalam diri kita. Kalau mau tusuk, mati. Ya? Nah, ternyata berjihad melawan hawa nafsu kita ini dengan ilmu, barakallahu fikum. Ini senjatanya. Untuk melawan nafsu kita, musuh hawa yang ada pada diri kita, itu harus dengan ilmu, barakallahu fikum. Ya? Jadi menumbangkan, mengalahkan nafsu itu tidak akan dengan hebatnya kita bela diri, ya, mengerti silat, tapak suci, karate, taekwondo, apalagi boxer, ndak akan kalah. Bahkan kalau sampai tadi kehebatan, kepintaran itu, pintar tapak suci, pintar silat, pintar apa namanya karate, boxer, pintar ini akan bisa dimanfaatkan oleh nafsu itu, ditunggangi kepintarannya, sehingga boxer yang dimiliki dipakai untuk mukul saudaranya, nendang saudaranya, jatuhkan saudaranya. Hebat memang nafsu ini. Kalau kita tidak memiliki senjata. Apa tadi? yang akan bisa menumbangkan senjata yang akan bisa mengalahkan hawa nafsu itu apa tadi? Ilmu agama. Ilmu agama yang akan bisa mengalahkan hawa nafsu ma'asyira abna'i wa banati. Ini berarti di saat seseorang belajar ilmu agama, walaupun mungkin temannya yang tidak sebaya umurnya mungkin, tapi engkau sedang berperang. Ya? Berperang melawan musuh yang paling berbahaya. Lawan yang paling tangguh, yaitu nafsu yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, di saat anak-anak kami belajar agama Allah, berarti sedang menyiapkan golok, kemudian pedang, atau sedang melatih diri untuk melempar anak panah, melempar bom nuklir, untuk bisa mematikan kehendak keinginan jelek nafsu dengan ilmu agama. Harus diketahui. Siapa? Hudzaifah yang bagus. Duduk. Allah yahdik. Maju. Ini barakallahu fikum yang perlu saya ingatkan. Maka orang yang belajar ilmu agama itu adalah orang yang sedang berjihad. Pak Ustaz, mungkinkah saya kalah? Mungkin. Mungkin saya mundur? Mungkin. Mungkin saya lari? Mungkin. Akan lari dari peperangan besar ini. Mungkin akan lari, kalah. Betapa banyak mungkin teman-teman kalian yang ada di pondok pesantren, kemudian kalah, tidak bisa lagi untuk berperang melalui majlis ilmu. Barakallahu fikum. Ini adalah memang kemestian ketika berperang. Ada yang menang, ada yang kemudian gagal kalah. Maka oleh karena itu saya berpesan, jangan kalian menjadi orang yang kalah. Jangan menjadi orang yang kalah. Barakallahu fikum. Ya? Harus menjadi pemenang. Harus menjadi orang yang keluar mengibarkan bendera kemenangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini berarti lawan kita yang paling besar apa tadi? Hawa nafsu yang ada pada diri kita. Lalu apa setelah itu? Melawan orang kafir, melawan iblis, syayatin. Ini semuanya tergantung dari mampu kita untuk mengalahkan nafsu kita. Kita bisa melawan setan. Kita bisa melawan orang-orang kafir. Kalau kita berhasil memenangkan perang melawan hawa nafsu. Berarti dari sini harus kalian ketahui bahwa belajar ilmu akan mencetak para pejuang-pejuang agama. Belajar ilmu akan mencetak para pahlawan-pahlawan agama. Para pendekar-pendekar agama ini melalui ilmu agama. Jadi kalau kalian, saya mau jadi pahlawan. Pahlawan apa? Iya? Tidak belajar. tidak tahu ilmu. Oh, saya mau daftar di TNI atau Polri, mau jadi pahlawan. Enggak. Anda tidak akan bisa menjadi pahlawan buat diri engkau, apalagi akan buat orang lain. Inilah dia. Lapangan menyiapkan diri menjadi mujahid, pejuang, pahlawan, pembela, pendekar di majelis ilmu agama. Maka oleh karena itu jangan sampai ada bapak-bapak kita ahlus sunnah wal jamaah minder kalau anaknya itu belajar agama. Ya Allah, ketika saudaranya datang, anakku sudah kerja di sini, dia gajinya sekian. Ya, bapak kita minder, ya Allah, anakku cuma duduk di pondok pesantren, dia tidak tahu. Bapak kita tidak tahu kalau kita ini sedang berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla, bahkan membela negeri dan membela muslimin. Barakallah. Bapak kita terkadang enggak tahu. Terpancing emosional. Oh, kalau begitu, sudahlah nak, ujian persamaan. Setelah itu, sudahlah nak, ya sekolah di tempat yang berijazah, berijazah, berijazah. Allahu Akbar. Ini kedua orang tua kita terkadang demikian. Maka fahamkan kepada kedua orang tua kita bahwa saya, wahai bapak, sedang berjihad. Loh, mungkin bapaknya kaget. Nak, jangan-jangan terorisme. Oh, enggak, pak. Sekarang bapak tanya kepada bapak. Bapak pernah enggak menggambarkan dosa dan kemaksiatan? Oh, iya, nak. Pernah. Bahkan bapakmu dulu ada hidupnya di dunia hitam. Ah, itulah dia, bapak sedang dijajah. Bapak sedang diperbudak. Loh, oleh apa? Oleh hawa nafsu bapak. Itu musuhnya bapak. Berarti sekarang saya sebagai anak ingin merdeka hidupnya, wahai bapak dan om. Itu yang harus dikatakan. Dititipkan kepada kedua orang tuanya. Saya sebagai anak bapak ingin merdeka, ingin menjadi orang yang menang, ingin menjadi orang yang tidak mau dijajah oleh hawa nafsu seperti dulu menjajah bapak. Insya Allah bapaknya akan faham. Kalau ternyata anakku di pondok pesantren sedang berjihad yang besar melawan musuh yang besar, yaitu apa tadi? Musuh besarnya apa? Hawa nafsu. Ini terkait dengan bahwa belajar ilmu agama adalah berjihad. Ya? Kemudian, saya ingatkan kembali bahwa belajar ilmu agama adalah min a'zamil qurbah. Tadi sudah kita sebutkan, belajar ilmu agama adalah ibadah yang besar. Kedua, belajar ilmu agama itu adalah jihad. Ketiga, belajar ilmu agama min afdalil qurbat. Termasuk cara pendekatan diri kepada Allah yang paling besar. Ya, belajar ilmu agama. Coba sekarang kita punya kedua orang tua. Maaf-maaf kalau orang tuanya itu, ya maaf-maaf sekali lagi, merokok. kita tahu. Iya, hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita bawakan orang tua kita rokok itu, wah senangnya hebat kamu nak, terima kasih. Sebungkus, dua bungkus. Ya. Kita, kenapa kita lakukan demikian? Ingin mancing kedekatan sama bapak. Supaya fulusnya turun terus. Ya. Fulusnya terus. Ya, semakin dekat lewat apa yang disenangi. Oh, bapaknya senang bakso. Ya, nanti rokok tadi. Barakallahu fikum. Sudah. Ya. Nah, ternyata di saat kita tahu keinginan bapak kita yang disukai oleh bapak kita, kita kasih. Ternyata itu adalah bentuk kedekatan bapak kita kepada diri kita dan kedekatan kita kepada bapak kita. Subhanallah. Nah, sekarang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Saya tanya kepada anak-anak kami, siapa yang memerintahkan kita belajar ilmu agama? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ilmu agama ini, Allah beritahukan. Allah Azza wa Jalla beritahukan. Sekali lagi. Melalui ilmu agama, Allah beritahukan. Apa itu? Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Ya? Yeah? Melalui ilmu agama, Allah memberitahukan apa yang dibencinya dan apa yang disukainya. Kan begitu. Nah, orang yang belajar ilmu agama sampai kepada ilmu apa yang dicintai oleh Allah. Dia kerjakan. Apa yang dibenci oleh Allah, dia jauhi. Sambil terus belajar, belajar, belajar. Nah, belajarnya dia untuk mengerti apa yang dicintai oleh Allah. Ini adalah langkah pendekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Langkah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia laksanakan apa yang dicintai oleh Allah, jangan ada yang lain-lain, ya. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, belajar ilmu agama adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat-sangat-sangat dekat. Barakallahu fikum. Tak mungkin orang, ya, tak tahu tentang halal dan haram dekat dengan Allah. Ya, sementara dia berkecimpung dalam perkara yang haram, jatuh dalam perkara yang haram. Kemudian sebagai penutup dan terakhir, sudah setengah jam lebih lewat, penutup karena akan bersambung insyaallah. Mana Abdurrahman bin Latif, Abdul Latif, pernah lihat pohon mangga? Pernah? Iya, semuanya kita pernah melihat. Tapi kalau saya tanya, mana Ilham, pernah nanam pohon mangga? Oh, belum pernah. Abdurrahman? Pernah. Ya, enggak usah lah. Yang penting pernah nanam pohon. Mangga ke, ya jeruk, pepaya, pernah enggak? Semuanya pernah atau tidak? Cabai, terong, tomat, pernah apa tidak? Ya. Orang menanam taruhlah pepaya. Hudzaifah, kalau orang nanam pepaya, ya, terus ternyata Hudzaifah, ya akhi, saya nanam pepaya ini ingin daunnya saja. Kira-kira kalian tertawa apa tidak? Hudzaifah sudah mulai gila itu loh. Ya, kalau cuma nanam pepaya, ingin daunnya saya kepingin. Simpen-simpen daunnya di rumah. Ya diketawain sama teman-temannya. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata setiap orang yang nanam pepaya, kemudian apa? Nanam mangga, nanam pisang, mesti yang diharapkan apanya? Hah? Pinter buahnya. Nah, ternyata ilmu ini punya buah. Ilmu ini tadi bagaikan apa? Kita menanam pohon, usaha, kita jaga, kita pelihara. Ternyata ada yang akan dipetik di belakang capeknya kita duduk di masjid, duduk di sekolah, duduk di madrasah. Ada yang akan dipetik. Ya, tentu yang akan dipetik seperti tadi, buah. Ya, buah yang akan dipetik. Maka belajar ilmu agama itu bagaikan orang yang sedang menanam tanaman. Orang yang sedang menanam tanaman. Tadi sudah kita sebutkan, Hudzaifah nanam pepaya, ya ingin memetik buahnya. Ya. Kemudian nanam mangga, ingin buah mangga, apalagi sudah mulai sekarang mangga-mangga berbunga, sebentar lagi berbuah. Insyaallah kalian yang akan menikmatinya bareng-bareng. Barakallahu fikum. Nah, ternyata dulu yang menanam mangga itu tidak ada dan tidak pernah dia berpikir, oh nanti daunnya saya kumpulkan, saya simpen di karung, semoga jadi duit. Tidak mungkin. Atau menanam mangga dulu yang menanamnya itu kepingin untuk kemudian rantingnya bisa dijadikan sebagai pengganti kompor gas atau minyak tanah. Masak dengannya enggak. Iya, saya bisa simpan kayunya, rantingnya di karung, kemudian dimasukkan ke rumah. Oh ya, enggak itu niatnya. Mesti ingin mendapatkan buahnya. Nah, ingat bahwa ilmu itu bagaikan tanaman sedang menanam. Siapapun yang belajar ilmu agama itu sedang menanam. Maka buahnya itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Buahnya apa buahnya? Amal. Ini buah dari ilmu yang dipelajari adalah beramal. Oleh karena itu, orang yang paling bagus lisannya, ingat, abna'i wa banati, orang yang paling bagus lisannya, tidak diobral-obral, ngomong ini tidak ada gunanya, siul-siulan, adalah orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu dia lihat buahnya dari lisannya. Dia tidak ngomong sembarang. Apalagi kalau ngomong yang kotor-kotor. Ya? Kedua, ilmu yang dipelajari itu akan terlihat buahnya melalui mata kita. Ya? Melalui mata tidak ngintip-ngintip. Ya? enggak ngelihat wanita-wanita. Barakallahu fikum. Jadi terlihat buahnya ilmu itu pada mata, pada telinga. Tidak sembunyi-sembunyi dengarkan musik, dengarkan goyang-goyang. Barakallahu fikum. Terlihat buahnya. Berikut, melalui tangannya terlihat buah ilmunya. Dia tidak suka ngambil barangnya orang. Ya. Terlihat buah ilmunya, tidak suka mencubit orang. Tidak suka menyakiti orang. Apalagi kalau nulis surat, aku cintrong padamu. Misalkan, ya, terlihat buahnya melalui tangannya. Tangannya dimanfaatkan kepada yang baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, demikian juga kakinya. Demikian juga pikirannya. Sudah belajar ilmu tapi pikirannya di Facebook. Pikirannya di mana? Di PlayStation. Pikirannya di game. Pikirannya di mana? Di apa? Ya, pokoknya sudah tidak. Ternyata ilmu akan berbuah pada pikiran kita. Oleh karena itu, wahai anak-anakku, rijalan wa nisa'a, saya sangat-sangat berterima kasih kalian mau datang untuk dibina, dibimbing, diajari. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semuanya, kami para asatidah dan asatidat, ikhwan-ikhwan yang ada di sini, yang terlibat semuanya di dalam barakallahu fikum memikirkan tentang keberlangsungan pondok pesantren. Kalian yang datang diberkahi oleh Allah, kedua orang tua kalian yang kalian tinggalkan juga mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ubay, Allah yahdik. Ini bentuk belum berbuah ilmu yang dipelajari, ya, belum berbuah. Barakallahu fikum. Tunggu, ada nanti apa acara keberikutnya, kalian dengar, jangan bubar. Ya, saya mengakhiri. Saya tadi mengatakan, saya mengucapkan ahlan wa sahlan dengan kedatangan santri. Semoga Allah membukakan buat kita jalan-jalan kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.